Cuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku, yang tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanah dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasihku. Cukup tahu tanah dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi cinta padaku, yang tak suka padaku. Suka padaku. Aku pun mulai berpikir sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasihku. Cukup tahu tanam dalam diri. Aku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Ku tak